menghilangkan bayangmu, tapi datang mimpi-mimpi mengusik hatiku. Aku bagai lupa diri memanggil, oh, memanggil namamu. Kau sayangku, engkau adikku, dadaku rasa sesak penuh rindu. Andaikan kau sebut namaku, aku kan berlari dengan cinta di hati ini. Pegangan, tak harusnya ku begini tenggelam dalam sepi. Ku pejamkan mata ini, engkau pun tertawa lirih. Ku bertanya dalam hati, berdosakah aku ini? Kau sayangku, engkau adikku, dengan cinta di hati ini.